Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab bayan antahan terhadap An-Nasihah karya Ibrahim Ar-Ruhaili. Berikutnya Syekh Rabi' hafizahullah membantah ucapan Ar-Ruhaili pada halaman kitab Nasihah halaman 33 sampai 35. قال الدكتور إبراهيم الرد على المخالف من فروض الكفايات membantah orang yang menyelisihi al-haq hukumnya tergolong fardu kifayah. Fardu kifayah فإذا قام به أحد العلماء وتحقق المقصود الشرعي برده على المخالف وتحذير الأمة فقد برئت ذمم العلماء بذلك. Jika satu di antara ulama telah melaksanakan kewajiban ini, fardu kifayah ini, membantah orang yang menyelisihi al-haq dan terrealisasi, terwujud maksud tujuan syar'i yang diinginkan dengan bantahan itu ya terhadapnya, dan memberi tahdzir, peringatan kepada umat agar menjauhi kesalahan itu, maka sungguh dengan itu tanggung jawab ulama-ulama yang lainnya telah lepas, terbebas ya, karena sudah ditanggung, dilaksanakan fardu kifayah itu oleh salah satu dari mereka. Alama huwa muqarrarun indal ulama fi sa'iri furudil kifayat, sebagaimana telah muqarrar, telah tetap hal ini di sisi para ulama pada seluruh perkara yang hukumnya fardu kifayah. Wa minal akhta' asy-syai'ah indama yasduru raddu رد من عالم على مخالف أو فتوى بالتحذير من الخطأ من خطأ. كتب الرحيلي من الأخطاء الشائعة لأن درجة صلاحا yang menyebar, yang tersebar, ketika muncul satu bantahan dari seorang alim terhadap orang yang menyelisihi al-haq, atau muncul satu fatwa mentahdzir dari satu kesalahan ya, di antara kesalahan yang terkait dengan ini yang banyak terjadi, mutalabatu katsirin min at-talaba al-muntasibin lis-sunnah al-ulama'a wa talabat al-'ilm bayana mawqifi min dhalik ar-radd aw tilka al-fatwa. Di antara kesalahan yang banyak terjadi, yang menyebar terkait dengan munculnya bantahan, munculnya fatwa tahdzir adalah tuntutan banyak dari penuntut ilm, pelajar, ya, yang menisbahkan diri kepada sunnah, bahwa mereka ahli sunnah, mereka menuntut para ulama dan para penuntut ilmu lainnya, agar mereka menerangkan apa mauqif mereka, apa sikap mereka terkait bantahan tersebut atau fatwa tersebut. Mereka harus menentukan sikap. Ini dianggap kesalahan oleh dia. Nah, perhatikan ini. Nah, ini ya, syubhat ini. Nah, ini dianggap kesalahan oleh dia. Nah, bal wasala al-amru ila ayyu taliba min talabatil ilm as-sighar Bahkan sampai pada tingkatan perkara ini, kesalahan ini, yang menuntut tersebut dari kalangan para penuntut ilmu yang masih kecil, yang masih baru. Ya. Nah. Aw bal wasala al-amru ila ayyu talaba min talabati al-ilmi as-sighar. Bal wasala al-amru ila ayyu talaba min talabati al-ilmi as-sighar. Bahkan sampai pada tingkatan hatta para penuntut ilmu yang masih baru belajar itu pun dituntut bersikap, dituntut bermuqif. Nah. Balil awam, bahkan orang awam sekalipun. Ya, dituntut untuk bersikap. Ya. Bal wasala al-amru ila yutalaba min talabati al-ilm as-sighar bal al-awam tahdidu mawqifihim min ar-raddi wal mardud alaihi. Nah, ini maksud dia. Bahkan katanya yang baru belajar sekalipun, baru belajar, masih pemula. Bahkan orang awam yang bukan dari kalangan penuntut ilm, yang tidak tersibukkan hidupnya dengan ilm, itu juga dituntut untuk menetapkan mawqifnya, sikapnya terhadap yang membantah dan terhadap yang dibantah. Nah ini, ya, masih sambungan syubhat yang sebelumnya ini, ya. Ini dianggap kesalahan oleh dia. Thumma ya'qiduna 'ala dha'i dzalikal wala'i wal bara'. Kemudian mereka mengikat, ya, membangun di atasnya al-wala wal bara', loyalitas dan permusuhan, ya, di atas cahaya itu, di atas perkara itu. Wa yatahajarun nas bisabab dzalik, dan berakibat kaum muslimin saling bermusuhan, ya, bertengkar gara-gara itu, kata dia, ya. Hatta larubbama, jadi ini diserang prinsip al-wala wal bara', ini diserang oleh dia di sini dengan syubhat ini, dan dianggap itu kesalahan. Hatta larubbama hajara ba'du talabah ba'da syuyukhihim, bahkan, ya, sampai-sampai mungkin ada sebagian pelajar penuntut ilm menerapkan hajar, boikot terhadap syekh-syekh mereka sendiri, guru-guru mereka sendiri, alladzina istafadu minhum al-ilma wal aqidah as-sahihah, yang tadinya mereka dulunya, ya, mengambil faedah dari guru-guru mereka itu, mengambil ilmu dan belajar akidah yang benar dari mereka, sinina tawilatan, bertahun-tahun lamanya, juga ikut-ikut diboikot oleh dia, oleh sang murid, bisa berbidali disebabkan oleh tahdzir tersebut. Ya, kata dia. Walarubbama, dan mungkin saja, amatil fitnatu al-buyuta. Ya, fitnah ini meliputi rumah-rumah kaum muslimin. Ya. Walarubbama ammatil fitnah. Walarubbama ammatil fitnatu al-buyut. Amma, yani ta'um. Ammatil fitnatu al-buyut. Mungkin saja fitnah ini bahkan menyebar secara umum, meliputi seluruh rumah-rumah kaum muslimin ikut dimasuki fitnah ini. Fatajidul akha yahjuru akhahu. Maka kamu mendapati seseorang memboikot saudaranya sendiri dalam rumah. Wal ibna yajfu walidayh, seorang anak kaku, ya, kaku sikapnya terhadap kedua orang tuanya gara-gara itu. Wala rubbama, dan mungkin saja bahkan terjadi tuliqatiz zaujah, mungkin saja sang istri diceraikan oleh suaminya gara-gara tahdir itu. Wa furriqat al-atfal, dan anak-anak dipisah-pisah jadinya, ya, gara-gara bisa babidhali karena tahdir fitnah tersebut. Nah, jadi kesimpulannya di sini, pertama dia mengatakan bahwa membantah, ya, al-mukhalif, istilah dia dari awal menggunakan istilah mukhalif, ya, ini ahlul bid'ah, bahwa itu menurut dia fardu kifayah. Nah, kalau sudah ada satu, nah, dan tercapai maksud, berarti cukup, kata dia. Nah, kita dengar nanti komentar Syekh Robi terkait ini. Yang kedua, dia mendatangkan syubhat, dianggap kesalahan oleh dia, tuntutan bermaukif. Jika ada tahdir, ada fatwa, bantahan dari seorang alim, ya, terhadap suatu kesalahan, penyimpangan. Kemudian yang lainnya, para ulama yang lain, penuntut ilmu yang lain dituntut. Kaum muslim secara umum dituntut untuk memiliki maukif terkait dengan yang dibantah, yang menyelisih, yang menyimpang itu dianggap kesalahan. Ya. Nah, jadi menerapkan al-wala al-bara' dalam hal itu dianggap salah oleh dia. Nah, kita akan dengar nanti keterangan Syekh Rabi. Wa amma, selanjutnya, wa amma idza ma nadarta ila al-mujtama'. Adapun jika kamu melihat, ya, mengamati mujtama', komunitas, masyarakat. Ingat, ma ba'da idza zaidah. Huruf ma setelah idza itu zaidah sebagai ta'kid. Nah, bukan nafiah. Nah, adapun jika engkau mengamati komunitas, masyarakat kaum muslimin, fatajidu annahu, engkau akan mendapati bahwa sesungguhnya masyarakat komunitas itu inqasama ila ta'ifataini au aktsar, terpecah belah menjadi dua golongan atau lebih. Kullu ta'ifatin takilu lil ukhra at-tuhama wa tujibu al-hajr laha. Setiap golongan, ya, menakar, memberi takaran dengan tuhan, berbagai macam tuduhan-tuduhan kepada golongan yang lain, dan setiap golongan mengharuskan melakukan hajar boikot terhadap golongan yang menyelisihinya, kata dia. Wa kullu hadza bainal muntasibin lis-sunnah, dan semua ini terjadi antara orang-orang yang menisbahkan diri kepada sunnah. Nah, ini penggambaran syubhat lagi. Nah, ya, digambarkan bahwa ahlus sunnah seperti itu. Mimman la yastati'u ta'ifatun an taqdaha fi aqidati ta'ifati al-ukhra. Ya, dari kalangan orang-orang yang tidak sanggup satu golongan tersebut untuk mencelah, ya, untuk menohok akidah golongan yang lain. Wa fi salamati manhajiha, dan keselamatan manhajnya. Qabla ayyansha hadzal khilaf, sebelum terjadinya khilaf ini. Ya, dianggap sebenarnya masih sama-sama ahlus sunnah, masih sama-sama akidahnya sama, manhajnya sama. Tidak ada yang sanggup salah satu dari kedua golongan yang berselisih itu untuk mengatakan, oh, ini manhajnya menyimpang, ini akidahnya menyimpang. Tetapi kenapa kok berselisih seperti itu, saling hajar, boikot? Nah, ini kata dia syubhatnya. Nah, selanjutnya, wa hadza marji'uhu, ini kembalinya, penyebabnya, imma ilal jahl al mufrid bis sunnah, kembalinya kepada kejahilan, kebodohan yang berlebihan terhadap sunnah Rasul. Wa qawaidil inkar inda ahli sunnah, dan kaidah-kaidah ingkar mungkar, ya, di sisi ahli sunnah. Au ilal hawa, atau penyebabnya adalah hawa nafsu. Nas'alullah al-afiyah wassalamah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Nah, kita dengar bantahan syubhat-syubhat ini. Ya, aqul, kata Syekh Rabi, qauluk, ucapan kamu mengatakan, ar-raddu 'alal mukhalifi min furudil kifayati, membantah orang menyimpan dari al-haq, menyelisih al-haq, tergolong fardu kifayah. Fa idza qama ahadul ulama wa tahaqqaqa al-maqsud asy-syar'i bi raddihi 'alal mukhalifi wa tahdhir al-ummah, jika telah ada satu ulama yang melakukan itu, kemudian tujuan syar'i tercapai dengan itu, ya, membantah orang yang menyelisih al-haq dan umat telah ditahdhir, yakni diberi peringatan darinya, faqad bari'at dhimamul umam dhimamul ulama bidzalik, maka sungguh ulama-ulama yang lain tanggung jawabnya telah lepas dengan itu, alama huwa muqarrarun indal ulama fi sa'iri fardhu kifayat, sebagaimana ini telah tetap di sisi ulama pada seluruh fardhu fardhu kifayah, begitu hukumnya, kata dia. Aqul, aku katakan, kata Syekh Rabi, sebagai jawaban terhadap ini, kata Syekh Rabi, na'am, ya, betul, idza tahaqqaqa al-maqsud asy-syar'i, jika memang benar terrealisasi, terwujud maksud tujuan syar'i biraddi hadzal wahidi, dengan bantahan satu ulama yang tampil ini, jika memang dengan tampilnya satu alim ini tadi membantah orang yang menyimpang itu, dengan itu tujuan syar'i tercapai. Jika betul terrealisasi, pertanyaannya terrealisasi tidak ini. Tapi kalau betul-betul memang dengan bantahan satu alim itu sudah cukup mewakili yang lain, faqad bari'at dhimmatul baqin minal muslimin, maka sungguh tanggung jawab kaum muslimin yang lainnya bebas. Tidak dituntut lagi mereka untuk ikut membantah. Lakin, tetapi idza lam yatahaqqaqal maqsudus syar'i biraddil wahid 'alal mukhalif, jika tujuan syar'i dengan bantahan satu alim ini tadi kepada mukhalif itu belum terrealisasi tujuan syar'i itu, ya, ternyata belum cukup, ya, bi an yu'anida hadzal mubtadi'u al marduda 'alaih, dalam bentuk, ya, dikarenakan mubtadi ini tadi yang menyimpang ini ternyata dia mu'anid, dia menentang, ya, dia menentang ternyata, melawan, bukannya rujuk dengan bantahan itu, tetapi justru melawan, menentang. Ya, wa bi ayyu jada fis sahati unasun min ad'iya'il ilmi yud'imuna al marduda 'alaih, dan dikarenakan lagi, ditambah lagi, ditemukan di medan dakwah orang-orang yang tergolong dari ad'iya al-ilm, orang-orang yang dianggap berilmu, ya, diakui punya ilm, ya, mereka mendukung, ya, mereka mendukung, membela, menolong mubtadi yang dibantai ini tadi. Wa yafrahuna birududihi adh-dhalim al-batilah, dan mereka-mereka itu yang dianggap oleh kaum muslimin orang-orang yang berilmu, mereka merasa senang, gembira, ya, dengan bantahan mubtadi ini tadi, yang bantahan itu adalah bantahan yang zalim, bantahan yang batil, ala dzalikal alim, ya, membantah alim tersebut tadi yang mentahdirnya, ar-rad lil bid'ah, yang telah membantah bid'ah-bid'ahnya, wal abati, dan kebatilan-kebatilannya. Wa yujadu ulama di pihak yang ketiga, ya, ada lagi pihak yang ketiga juga kata Syekh Rabi, yujadu ulama sakitun, dan didapatkan pula di sana ada ulama yang diam saja, diam, ya, tidak bicara, lam yubayyinu khata'a wa abatil al marud alaih, mendiamkan, tidak menerangkan kesalahan dan kebatilan orang yang dibantah itu. Bal yastaghillul mardudu alaih hadha sukut, bahkan justru mubtadi yang menyimpang yang dibantah ini tadi oleh satu alim itu memanfaatkan, ya, diamnya ulama-ulama itu, dimanfaatkan diamnya mereka, wa yuhimun nas, dan menimbulkan persangkaan kepada orang-orang, anna haula istakitina ma'ahu, bahwasanya ulama yang diam itu, tidak ikut bicara, itu bersama dia, bersama mubtadi ini tadi, dimanfaatkan diamnya. Itu buktinya ulama itu mereka tinggi ilmunya, apalagi kalau dikatakan mereka justru kibar ulama, coba mereka tidak bicara kan, diam kan mereka, ya, tidak seperti fulan ini tadi yang taunya cuma bantah-bantah saja, sibuknya cuma bantah saja, masih menyibukkan orang dari masalah-masalah ilmiah, kerjanya cuma membantah. Itu ulama-ulama itu, ya, mereka ulama kibar, bahkan ditambah lagi, dibumbui lagi, itu lebih alim, itu lebih tua, lebih senior dibanding ini. Nah, ya, mereka diam, tidak membantah, coba. Nah, begitu kan, ya, dimanfaatkan diamnya itu untuk menghantam alim yang membantah ini tadi, ya. Wa yuhimun nas anna haula'is sakitin ma'ahu wa yu'ayyidunahu, dan bahwa yang mereka yang diam itu bersamanya dan mendukungnya. Nah, wa yuhimuhum, dan menimbulkan persangkaan kepada kaum muslimin bi annahu law kana 'alal batil, seandainya mubtadi ini tadi di atas kebatilan, kalau dia di atas kebatilan, la adanuhu, sungguh ulama-ulama yang diam itu akan menghinakan dia, ikut menghinakan. Tapi ternyata mereka diam saja, berarti tidak setuju dengan yang membantah itu, ya. Nah, jika begini kondisinya, kata Syekh Rabi, fa innahu hina idzin, maka sesungguhnya ketika demikian keadaannya, qat'an, tentu saja, yakin, pasti dikatakan yajibu 'alal ulama istakitin, wajib atas mereka ulama-ulama yang diam itu, ayyubayyinu linnas, untuk menerangkan kepada kaum muslimin al-haqqa al-haq. Tidak bisa dibenarkan kalau mereka diam. Tidak bisa dibenarkan kalau mereka diam. Mereka harus bicara untuk menerangkan kepada kaum muslimin al-haq, nasihatan lillahi, demi melaksanakan kewajiban nasihat, memberi nasihat untuk Allah, wali kitabih, untuk kitabnya, wali rasul, untuk rasulnya, wali imatil muslimin, wa imatim, untuk imam-imam kaum muslimin dan keumuman kaum muslimin. Wa nusratan lil haqqi, dan demi untuk menolong al-haq. Wa hasman limadatil fitani, dan demi untuk membabat habis unsur-unsur fitnah, ya, sampai akar-akarnya, wal ikhtilaf, dan perselisihan, allati nasya'at, yang fitnah itu semakin menyala, semakin berkobar, semakin ruwet, ya, dan semakin tidak bisa teratasi, nasya'allati nasya'at anis sukut, yang munculnya dari diamnya sebagian ulama itu tadi. Karena diamnya mereka, maka semakin justru tidak selesai fitnah, ya, maka semakin mengangkat kepala mubtadi itu, ya, karena dimanfaatkan, ya, anis sukut, awit ta'yid al-mubattan, atau bahkan, ya, munculnya semakin menyalanya fitnah itu dari dukungan pembelaan yang mendalam li sahibil batil, terhadap pemilik kebatilan mubtadi ini tadi, ya. Alladzaini, yang kedua perkara ini, yaitu diam, mendiamkan kebatilan, yang kedua menolong kebatilan, membela kebatilan, addaya, keduanya mengantar, menyeret kepada ila adami, tidak terrealisasinya tahakkukil maksud, tidak terrealisasinya maksud tujuan syar'i dengan bantahan itu tadi. Tahdzir itu akhirnya jadi dipermainkan, ya. Alladhi yuskitu al-harat anil baqin, ya, ila adami tahakkukil maksud, alladhi yuskitu al-harat anil baqin. Dengan demikian, dua perkara ini tadi, diamnya sebagian ulama, atau bahkan membelanya, sebagian ulama justru membela, kedua perkara ini justru, ya, menjadikan maksud tujuan dari bantahan dan tahdzir tadi tidak tercapai, ya, yang jika tercapai itu akan menggugurkan dosa dari yang lainnya, tetapi karena tidak tercapai maka tidak bisa dikatakan bahwa ulama yang lain tidak berdosa kalau tidak ikut bicara. Difahami ini? Jelaskan sekarang. Nah, ditambah lagi banyak akadib, banyak kedustaan, ya, banyak sekali kedustaan, terutama yang tertuju kepada Syekh Rabi. Nah, ya, sebagian orang mengatakan, coba lihat itu, ya, Syekh Al-Albani, Syekh Bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, enggak membantah. Misalkan tentang Sayyid Qutb. Nah, cuma Syekh Rabi itu yang seperti itu. Padahal kenyataannya enggak begitu. Syekh Muqbil di majelis bicara, kami hafal dan tahu Sayyid Qutb dari Syekh Muqbil di majelisnya. Nah, oh, dia mubtadi besar, ya. Kemudian yang lainnya, Syekh Ibnu Utsaimin ditanya tentang Sayyid Qutb, kata dia, kalian baca karyanya Syekh Rabi kalau mau tahu Sayyid Qutb. Nah, coba, kalau mau tahu Sayyid Qutb, baca kitab Syekh Rabi. Syekh Al-Albani merekomendasi kitab bantahnya Syekh Rabi, bahwa apa yang kamu tulis tentang Sayyid Qutb semuanya benar. Baik. Jadi dengan ini tadi sudah ada gambaran kan syubhat tadi. Jadi masalahnya apa? Ya, ketika terjadi seseorang menyimpang, ditahdir oleh ulama, ya, kenapa yang lainnya dituntut untuk ikut bicara, untuk menentukan sikap mauqif? Kenapa? Karena ketika dia diam, dimanfaatkan. Belum lagi bukan hanya diam, ikut berbicara dengan kalimat-kalimat mujmal, global, yang justru ditarik ya oleh mereka untuk mendukung pihak mereka. Semakin runyam. Apalagi kalau justru terang-terangan membela. Jadi memang ya pada masa-masa fitnah seperti ini, tidak cukup hanya satu. Bicara satu, nyusul yang kedua. Yang ketiga, semuanya bicara jadi jelas. Nah, ketika ada yang diam, itu alim itu hanya diam. Cuma kalian saja yang sibuk seperti itu. Nah, menyibukkan orang dia masalah-masalah seperti itu. Sibuknya dengan perselisihan saja. Itu alim-alim itu sibuk mengajar, sibuk membahas masalah ilmiah, tidak bicara dia. Nah, muskilah. Ya? Jadi kata Syekh Rai, wala yajuzu ay yuqal faqad bari'at dhimamul baqin. Jadi tidak boleh dikatakan bahwa tanggung jawab ya orang-orang yang berilmu lainnya itu gugur dengan adanya satu orang yang tampil ini. Tidak bisa. Ya, harus bicara semua. Nah, fa idza lam yatahaqqaq al maqsuud bi radd wahidin aw asharah min al ulama. Jika tidak terrealisasi tujuan dengan bantahan satu orang atau 10 dari kalangan ulama sekalipun, lam tabra dhimmatu baqiyatul ulama, tidak bebas tanggung jawab ulama yang lain. Tetap dianggap berdosa jika tidak bicara. Ya, hatta yanhadu, sampai mereka ulama yang lainnya sama-sama bangkit, au yanhadu minhum, atau bangkit dari kalangan ulama yang banyak itu, man yatahaqqaqu bil maqsuud, mewakili yang lain yang dengannya terrealisasi tujuan, bicara 2 orang, 3 orang, kalau belum cukup bicara yang 4, belum cukup bicara yang 5, belum cukup bicara yang 6, sehingga kaum muslimin semakin yakin ya, sampai betul-betul jelas, wa tantafi'u bihimul fitnah, dan dengan mereka itu padam ya fitnah yang menyala itu, wa bi ayyaharul haqqu linnas, dan agar al-haq, kebenaran itu tampak nyata di hadapan kaum muslimin, wa tullabul ilm, bi ayyaharul haqqu linnas, rinciannya itu tullabul ilm wal awam, di hadapan kaum muslimin secara umum, meliputi para pelajarnya, penuntut ilmunya dan awamnya, kama yadhharu lahumul batil, sebagaimana tampak bagi mereka ya kebatilan itu. Falqawlu bitahqiqil maqsud walhalu hadhihi, maka mengatakan bahwa tujuan syar'i itu tercapai, walhalu hadhihi, padahal keadaannya kondisinya seperti ini ya, seperti sekarang fitnah ini, sekarang fitnahnya luar biasa ini, fitnahnya Abul Hasan Adnan Ar'ur, Abul Hasan Ali Hasan ya, fitnahnya luar biasa. Nah, munculnya ulama yang diam saja dimanfaatkan, bahkan apalagi muncul ya pembela-pembela seperti Ibrahim Ar-Ruhaili ini dengan buku nasihahnya ini yang penuh dengan syubhat ya. Nah, sehingga ini tadi kita dengar, dia menganggap kesalahan itu apa yang terjadi ketika ulama yang lain dituntut, bicara kamu, terangkan al-haq, bantai itu bid'ah. Nah, kalau kita tingkatannya di suatu negara yang tidak ada ulama seperti negeri kita, thalabatul ilm harus tampil, terangkan, jangan diam. Nah, tayyib harus dituntut punya mauqif, karena fitnahnya seperti ini. Nah, kalau tidak, diamnya justru dimanfaatkan, atau bahkan dukungan-dukungan, ya, atau bahkan tamyi'. Yang terjadi adalah tamyi, memang pelembagaan manhaj. Memang mengarah, sudah melembekkan manhaj karena mengarah ke sana. Mengarah ke sana. Ya. Kemudian tahdzil, terjadi penggembosan kepada orang-orang yang mentahdzir. Karena memang arahnya mau ke sana, mau bergabung ke sana. Ya, ke Halabiyun, ke Hasaniyun, ke Ruhailiyun, ke Radiroja dan semacamnya. Sururiyah, Sururiyun. Nah, hati-hati. Ya. Wal baliyah wal ittirab asyadid qa'imin. Na'am, wal baliyah wal ittirab asyadid qa'imain. Ya, amrun ajibun. Mengatakan fal qalu bi tahqiqil maqsud wal halu hadhihi wal baliyah wal ittirab asyadid qa'imain. Amrun ajib. mengatakan bahwa tujuan syar'i telah tercapai dengan bicaranya satu orang, yang lain jangan bicara. Katakan, sudah, Syekh Robi sudah bicara kan? Sudah cukup. Jangan, kalian jangan menuntut yang lain. Bahwa fulan juga harus bicara, fulan juga harus bicara. Jangan, tidak boleh begitu. Nah, tidak benar ini. Syubhat ini tadi yang kita dengar. Mengatakan demikian. Sementara kondisinya seperti itu. Al-baliyah. Ya, cobaan. Kemudian kegoncangan yang sangat keras terjadi di kalangan kaum muslimin. Di kalangan ahlus sunnah. Goncang mereka dengan fitnah ini. Wah, kalian jangan kira ketika Abul Hasan muncul awal fitnahnya itu banyak pendukungnya, banyak talabatul ilm, ya, yang mendukungnya, termasuk di Yaman. Kena, ya, banyak, banyak yang ikut membela Abul Hasan dan hanyut bersama Abul Hasan, ya, bersama Ali Hasan. Nah. Ya, kapan kemudian mulai tampak semakin jelas? Ketika menyusul bicara yang lainnya. Bicara yang lainnya. Semakin banyak bicara, semakin terbuka. Akhirnya satu persatu rujuk. Satu persatu rujuk. Balik. Nah. Fitnah hajuriyah. Ya. Baru 1, 2, 3 ulama yang bicara. Banyak sekali yang terfitnah. Kena. Nah. Goncang kan? Karena sedikitnya orang yang bicara. Yang tampil. Nah, baru ketika rame-rame pada bicara semuanya, baru mulai rujuk ini, rujuk itu, rujuk ini, rujuk itu. Kan begitu. Nah. Wa'ajabu minhu qaulul qa'il, dan lebih mengherankan lagi, jadi mengatakan bahwa tujuan syar'i sudah tercapai dengan satu alim saja mentahdir pada masa-masa fitnah seperti ini. Itu hal yang sangat mengherankan. Dan ucapannya Ruhaili, sebutnya Ruhaili, wa'ajabu minhu qaulul qa'il, dan lebih mengherankan lagi ucapan orang yang mengatakan faqad bari'at dhimmatul ulama, bahwa tanggung jawab ulama semuanya telah bebas. Dan ini juga syubhatnya Ruhaili. Bagaimana bisa dikatakan ulama semuanya terbebas dari tanggung jawab sementara kegoncangan luar biasa terjadi seperti ini? Wa kana yajibu 'ala Dr. Ibrahim wal ulama as-sakitin wa ghairihim, dan adalah wajib atas Dr. Ibrahim Ruhaili dan ulama yang lain yang diam terhadap fitnah ini wa ghairihim dan yang lainnya, ayyataharraku, wajib bagi mereka untuk ikut bergerak, bangkit. Limuwajahatil fitnah, untuk menghadapi fitnah ini yang sedang bergejolak ini. Awil fitani ad-daribah atnabaha, atau fitnah-fitnah yang menancapkan taring-taringnya ini, ya. Wa ayyakuna hadzal waqi'ul mu'limu hafizan lahum, dan seharusnya realitas, ya, yang ada sekarang ini yang sangat menyakitkan, ya, celaan dan tikaman bertubi-tubi kepada ulama, ya, Syekh Rabi Syu'bai dan yang lainnya, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari dan yang lainnya, yang selalu tampil menghadang fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah, ya, seharusnya kenyataan seperti ini hafizan lahum, harusnya menjadi pendorong bagi mereka alal qiyami bil wajib, untuk melaksanakan kewajiban bil wajib al kifayah, melaksanakan kewajiban fardu kifayah ini tadi. Ya, bukannya seperti ini mengeluarkan nasihat yang justru jadi isinya adalah syubhat-syubhat, racun-racun yang akibatnya apa? Orang-orang yang dulu mempelajari kaidah-kaidah Ruhaili ini, dan ini dulu disebar di negeri ini meluas di seluruh Indonesia, ya, dan dibacakan oleh pihak-pihak yang menyukainya. Akibatnya apa? Orang-orang yang pernah membacanya dan mempelajarinya kena, baik dari kalangan asatidzah yang membacanya dan mengkajinya istifadah, kena dia, ya, itu diantara penyebabnya dia jatuh dalam tamyi'. Nah, dan beberapa ikhwah yang ikut mempelajarinya kena. Ya, tanpa anda ceritakan ini, anda dapat cerita mengenai hal ini. Dapat cerita dari orang yang sudah rujuk dan sudah membaik setelah mendengar penjelasan Syekh Rabi', yang dulunya dia memegang kaidah-kaidah Ruhaili yang ada di nasihat ini. Banyak orang memegangnya sampai hari ini nasihat ini. Nah, ya, bahkan sebagian masih dari kalangan asatidz itu masih membela Ruhaili. Masih membela Ar-Ruhaili. Nah, coba. Ya. Barakallahu fikum. Nah, untuk sementara kita cukupkan karena waktu. Ini ada menyatakan menanyakan apakah Syekh yang datang di Solo pada hari Ahad kemarin, beliau adalah murid dari Syekh Uthman. Sudah di daurah kemarin, sudah. Hah? Diselenggarakan di Al-Madinah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Sobi mengatakan barang siapa yang menghalangi untuk hadir pada daurah ini, maka dia adalah pemecah belah sunnah, merangi sunnah begitu yang beredar. Naam. Insyaallah mungkin Husnul Dhon ana kalian sudah mendengar keterangan para asatidz ya. Terutama keterangan Ustaz Luqman oleh-oleh umrah. Hah? Kalian belum mendengarnya? Hah? Ketinggalan antum enggak mendengarnya. Tersebar di media-media kita. Nah, cari yang lain, berikan temannya. Nah, sudah jelas kan? Barakallahu fikum, mauqif kita terkait dengan daurah ini. Nah, kalau ikhwanuna di daerah Sulawesi Selatan sana dan selainnya, Sulawesi Selatan, Sulawesi dan bukan Sulawesi Selatan. Nah, Kendari, Sorowako dan mereka mengeluarkan pernyataan resmi. Mengeluarkan pernyataan resmi tidak akan hadir di daurah itu. Kalian tidak lihat itu? Mewakili kabupaten ini, kabupaten ini, kabupaten ini. Ada juga yang pribadi-pribadi yang tidak akan hadir. Kami mengikuti Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Nah. Iya. Karena Syekh Abdul Hadi ini, iya, yang diangkat oleh mereka dan jadi salah satu syekh pemateri, dia ahlu Makkah, penduduk Makkah kan begitu. Iya. Nah, sekarang yang di Makkah itu siapa syekh yang ada di sana? Syekh Robi. Hah? Ada Syekh Bazamul Ahmad, Muhammad Bazamul. Nah sekarang Syekh Robi ma'ruf, jangankan ahlu Makkah, bahkan sedunia, rujukan sedunia kan gitu. Rujukan sedunia. Satu dakwah di satu negeri yang itu berjalan di atas dakwah salafiyah sofiyah, ya. Ulama dakwah itu atau rijal dakwah itu Syekh Rabi mengenalnya. Kan begitu. Yang memang kita Syekh Ubaid juga begitu. Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Abdul Bukhari, mereka rujukan. Ya, yang terus memantau dan membimbing dakwah-dakwah di Bermani. Apalagi di Makkah kan begitu. Nah, Syekh Ubaid posisinya di Madinah. Syekh Abdul Bukhari di Madinah. Syekh Muhammad bin Hadi di Madinah. Syekh Arafat, murid Syekh Ubaid, Dr. Syekh Arafat di Madinah. Dan yang lainnya, Syekh Muhammad bin Khalid di Madinah. Kan begitu. Nah, mereka semua ditanya, siapa Syekh Abdul Hadi? Gak ada yang tahu. Hah? Ajib. Kalau kita di Indonesia misalkan ada satu dua ustaz tidak dikenal, ada satu alim kita tanya misalkan di Yaman atau di tidak kenal ana. Ustaz fulan tidak kenal gitu. Kan mungkin. Mungkin kan? Mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau kita tanya ustaz-ustaz di Indonesia kenal enggak dengan ustaz fulan ini? Ustaz fulan mau mengisi daurah ini. Kalau ustaz-ustaz di Indonesia tidak kenal, kira-kira bagaimana orang itu? Berani antum hadir? Ustaz-ustaz di Indonesia enggak kenal gitu lah. Berani antum hadir? Meskipun dikenal oleh salah satu alim bahkan mungkin di Arab Saudi. Oh, itu murid saya, tapi ustaz-ustaz Indonesia enggak kenal kiprah dakwahnya. Enggak kenal dia siapa itu, bagaimana manhajnya? Kalian berani hadir? Nah, begitu pula. dengan ini sekarang. Nah, Abdul Hadi ini kata posisi ahlu Makkah. Syekh Rabi enggak kenal. Nah, jangankan ulama-ulama di Makkah, ulama-ulama di luar Makkah semua kalau datang ke Makkah mesti ke mana? Hah? Ke Syekh Rabi mesti. Minta bimbingan, ziarah. Kalau dia memang orang alim, syekh, ya, dan punya kifarah dakwah yang diakui dan manhaj akidah ini, mesti dekat dengan Syekh Rabi dan dikenal oleh Syekh Rabi. Ya lain halnya kalau sebenarnya bukan syekh, misalkan terus disyekhkan ya, mungkin Syekh Rabi tidak kenal, jelas mungkin. Ya, kalau hanya misalkan ada orang-orang, artinya ada banyak orang di Makkah, misalkan dia donatur atau apa misalkan, boleh jadi tidak kenal dengan Syekh Rabi. Itu pun keumuman. Kalau sunnah di sana ya kenal dengan Syekh Rabi dan Syekh Rabi kenal dengan dia, ya, ziarah dan kenal dengan murid-murid Syekh Rabi. Ini kok tidak dikenal gitu loh. Nah, padahal ini syekh kan begitu. Apa itu? Dikatakan bahwa dia ahli apa salah satu dewan fatwa di Masjidil Haram. Besar kan itu? Kok Syekh Rabi enggak kenal? Aneh kan? Majhul. Nah, ini masalahnya. Nah. Barakallahu fikum. Syekh Ubay enggak kenal, Syekh Abdul Bukhari enggak kenal, Syekh Muhammad bin Hadi tidak kenal. Nah. Adapun yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibn Abdul Wahab, ini butuh dicek pada masa-masa fitnah seperti ini, yang namanya berita tidak boleh ditelan mentah-mentah. Nah, karena ini yang terjadi di Sana'a itu ijtima' Ahlus Sunnah wal Jamaah Yaman, pembahasan tentang dakwah dia di Yaman, kok dikait-kaitkan dengan Indonesia. Yang namanya berita harus diperjelas, hati-hati. Ya, pada masa-masa fitnah seperti ini, orang berusaha ngambil, mencopot, mencomot apa saja yang bisa diambil untuk mendukungnya. Nah, ini gambaran lengkapnya sudah saat kita pada bicara, terutama yang lengkap keterangan Ustaz Luqman yang bertemu langsung dengan para ulama oleh-oleh umrah kemarin, kalian simak itu, sudah mewakili. Barakallahu fikum. Nah, belum lagi mungkin kalian juga sudah mendengar keterangan asatidah termasuk Ustaz Muhammad dan yang lainnya, Muhammad Tasawid dan yang lainnya, bahwa panitianya, tinjauan dari sisi Pak panitianya kan begitu. Nah, panitia-panitianya ini luar biasa. Nah, di antara panitianya ya ada yang masih membela Ruhaili. Nah, di antara panitianya ada yang merendahkan Syekh Rabi. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa memangnya kalau kita ikut Syekh Rabi menjamin masuk surga? Ada jaminan masuk surga kalau kita ikut Syekh Rabi? Ini panitia daurah di Maros ini. Di Sulawesi Selatan sama dekat Makassar. Nah, salah satu tempat yang akan mengadakan daurah ini. Nah, belum lagi berita-berita yang lainnya. Sebenarnya kalian mengikuti ada yang tersebar dari tersebar di kalangan ikhwanuna yang aktif mengikuti ini, insyaallah mereka dapat. Kalian bisa minta itu. Kalian baca dan dengarkan tentang masalah ini. Ya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab. Tafaddalu jazakumullahu khairan wa bihamdika la ilaha illa anta.